Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita mengkaji surat Al-Anfal ayat 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wahum mu'ridun. Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini menjadi perlu untuk kita diskusikan karena timbul pertanyaan, kalaulah Allah mengetahui, maka untuk apa kita lagi hidup di dunia ini? Maksudnya, kalau Allah mengetahui sesuai dengan ayat ini orang kafir itu tidak akan beriman, maka tentu saja tidak ada perubahan yang diharapkan dari orang kafir yang tetap dalam kekufuran. Dan sebaliknya, kalau Allah mengetahui orang beriman itu pasti beriman, maka dia tidak akan mungkin berubah menjadi orang yang kafir. Tentang takdir Allah dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roy mengilustrasikannya dengan satu contoh yang lebih mudah untuk menjelaskan kita apa yang dimaksud dengan alimallah, Allah mengetahui. Contohnya, seorang ayah merasa sedih dengan kegagalan hidup anaknya, hingga dengan gaya hidup anaknya yang selalu berfoya-foya, dia mengadukan keluh kesahnya kepada kawan ayah, kepada kawannya. Sang kawan berkata, mengapa kamu tidak membuka usaha agar anakmu sibuk dan tidak menghamburkan uang? Ayah berkata kepada kawannya, saya tahu betul sifat anakku. Dia akan menjual usaha itu dan uangnya digunakan untuk foya-foya. Tapi walaupun demikian, dia pun berkata sebaiknya kita coba, karena boleh jadi sang anak yang telah berfoya-foya ingin bertobat. Maka ayahnya pun membuka usaha itu untuk anaknya. Tapi sang anak akhirnya dikuasai oleh tabiat buruk hingga menjual usaha dan menggunakan uang itu untuk foya-foya. Ini membuktikan bahwa sang ayah mengetahui dan dia tidak mendahului takdir. Tetapi memang begitulah kenyataan, akhirnya anaknya pun melakukan apa yang diprediksikan oleh ayah. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui bahwa orang kafir itu tidak ada kebaikan di dalamnya, sehingga ketika diperdengarkan pun kebaikan, maka mereka pun akan berpaling dari mendengarkan kebaikan itu. Untuk lebih jelasnya, kita masih berdiskusi dengan Ustaz Perdana. Tapi ada Ustaz Perdana, kita menemukan orang kafir itu akhirnya berubah menjadi muslim. Kita menemukan yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang kafir tadi berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana pula hubungannya dengan ayat 23 dari surah Al-Anfal ini? Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Pertanyaan tadi adalah satu hal yang cukup menarik. Karena ketika kita berbicara tentang pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika kita berbicara tentang nasib, maka sebenarnya tidak ada hal yang bertolak belakang dalam hal ini. Pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Allah cukup mengetahui dan pasti mengetahui tentang bagaimana kondisi-kondisi manusia ini ke depannya. Apakah dia ketika menjalani hidupnya dalam keadaan beriman, matinya juga dalam keadaan beriman, ataukah ketika dia menjalani hidupnya dalam keadaan mukmin, ataukah tetapi mati dalam keadaan kufur. Begitu juga sebaliknya, ada yang kufur dalam hidupnya, matinya dalam keadaan kufur, atau kufur dalam menjalani kehidupannya, mati dalam keadaan beriman. Itu semua berada di dalam pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada pertanyaan Ustaz Jenal tadi, apakah nasib orang yang menjalani hidupnya dalam keadaan kufur itu akan tetap terus sampai matinya dalam keadaan kufur. Tidak seperti ini. Karena di dalam keterangan ayat selanjutnya nanti akan dibalas ketika Allah memberikan satu pernyataan yang cukup indah kepada kita, bahkan sangat menarik perhatian, wahila bainahum wa baina qulubihim, ketika dipisahkan antara diri mereka dengan hati mereka. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu pengetahuannya, ya, dengan kedalaman pengetahuan yang dimilikinya, itu tetap akan memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk mau menerima seruan hidayahnya. Artinya, ketika seseorang di dalam kehidupan ini, apakah dia mukmin ataupun kafir, yang jelas Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan fasilitas hidayah kepada makhluknya, terutama sekali manusia. Nah, tinggal bagaimana manusia ini memilih, apakah dia akan memilih kepada tetap dalam keadaan keimanan dan menambah kualitas keimanannya, ataukah dia malah memilih ketika dia dilahirkan dalam keadaan beriman karena orang tuanya adalah muslim, akan tetapi pada saat dia menjalani kehidupannya setelah dewasa, ternyata dia malah tertarik kepada kekufuran. Ini adalah akibat perbuatan dirinya sendiri. Nah, inilah yang menjadi hal yang menarik di dalam keterangan ayat ini. Bahwasanya ketika ada, ini mungkin satu pertanyaan kepada Ustaz Jenal ini. Ada orang yang mengatakan, kalau begitu untuk apa Allah Subhanahu wa taala menghukum orang yang kufur? Iya kan? Sebenarnya pertanyaannya mungkin seperti ini. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengetahui seseorang itu akan kufur, ini kan orang bisa saja berpendapat bahwasanya tidak layak Allah menghukum orang yang kufur karena sudah berada di dalam pengetahuannya akan kekufuran seseorang. Ini bagaimana, Ustaz? Iya, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'aroi mengilustrasikan, selain tadi sudah disebutkan tentang anak yang foya-foya pasti hidupnya nanti pun akan foya-foya seperti prediksi ayahnya, yeah, diilustrasikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi yang lain, seorang dosen atau guru mengetahui dalam satu ruangan itu ada anak yang pintar dan anak yang bodoh. Yang pintar prediksikan akan ranking 1, yang bodoh mungkin diperkirakan tidak akan tinggal kelas. Itu prediksi, itu pengetahuan, itu pengamatan sang dosen, sang guru yang notabene-nya manusia. Iya. Pengetahuan itu apakah bisa dijadikan barometer bahwa guru berhak mengangkat, membuat yang pintar langsung ranking 1 dan yang bodoh langsung tidak naik kelas? Tentu tidak bisa. Harus ada ujian. Begitu juga ilmu pengetahuan Allah ini tidak bisa dijadikan argumentasi. Dan itu pengetahuan guru tadi akan hampir mungkin bisa dikatakan tepat sasaran hampir 100%. Itu manusia memprediksi saja bisa 100% benarnya. Seperti quick count yang sebentar lagi dibuat oleh manusia dengan ilmu kecanggihannya, hanya beberapa ambil sampel bisa memprediksikan bahwa nanti pemilu yang baru berjalan sekian jam, 7 jam itu sudah diprediksikan bahwa yang ini akan menang. Yeah. Berdasarkan pengamatan hanya mengambil beberapa sampel saja. Itu prediksi manusia. Itulah ilmu Allah yang disebutkan bahwa Allah akan mengetahui dan itu pasti. Tetapi ilmu itu tidak bisa dijadikan hukum untuk menjustifikasikan, untuk menghukum manusia apakah dia berhak masuk surga atau masuk neraka. Seperti guru tadi, perlu adanya ujian. Sehingga yang ternyatalah bahwa ranking yang pintar tadi tetap ranking 1, yang malas tadi tetap bodoh dan tinggal kelas, kecuali ada faktor eksternal yang mungkin di luar dugaan. Sama seperti quick count nanti, baru ketika KPU mengumumkan baru jelaslah benar. Sementara quick count ini hanya prediksi ilmu yang dibuat oleh manusia terhadap manusia. Begitu juga orang kafir tadi, ilmu Allah tidak bisa dijadikan hukum. Tetap saja amal perbuatan dialah yang akhirnya menempatkan dia di surga atau di neraka. Jadi kenapa yang timbul pertanyaan dari Ustaz Perdana tadi, kenapa orang yang merasa sedih kalau dia masuk neraka tidak merasa bersyukur kalau dia masuk surga? Takdir itu jangan dipahami sebagai satu sisi keburukan saja. Takdir juga perlu dipahami dalam segi kebaikan juga. Nikmat yang begitu banyak kita peroleh itu adalah takdir Allah yang menimpa kita. Harus disyukuri. Bukan berarti ketika kita masuk surga ketimpa musibah, ini sudah takdir Tuhan. Benar, itu takdir Tuhan. Tetapi kan itu ada faktor eksternal yang Anda lakukan, yang bukan bagian dari Allah, eksternal dari Allah yang Anda lakukan, sehingga terjadilah musibah atau terjadilah kekufuran berkat pilihan kita sendiri, dan akhirnya kita pun masuk neraka atau tertimpa dari musibah. Ya, ada satu hal juga yang cukup menarik yang bisa kita angkat dari kandungan ayat ini, bahwa ketika Allah mengatakan untuk apa mereka itu diberikan hidayah, seandainya pun diberikan hidayah, toh juga ternyata mereka akan tetap kufur dan ingkar. Nah, yang menarik adalah kita kembalikan kepada kondisi kekinian kita berada dalam suasana pemilu. Kita bisa melihat ya, setiap rakyat bisa melihat bagaimana para parpol berusaha untuk menarik perhatian masyarakat. Tapi juga kita bisa melihat cara-cara yang mereka lakukan. Kemarin saya lihat di televisi itu ada parpol yang berusaha menarik perhatian masyarakat dengan mengadakan pertunjukan mengundang artis-artis yang bergoyang dengan cara erotis. Yang erotis. Kemudian lagi banyak sekali kasus-kasus terjadinya bentrok antara parpol antara di tubuh parpol itu ya, antara pendukungnya hanya gara-gara joget dan tersenggol. Artinya apa? Di sini kita bisa melihat bahwa ketika Allah mengatakan kalau mereka itu pada dasarnya berada dalam kemaksiatan, ya kalau ini juga dipilih, tentu tidak akan ada harapan bagi negara dan bangsa ini untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi di sini kita ingin menghimbau kepada semua masyarakat ya, kepada para pendengar secara khusus, bahwa pandai-pandai dan cerdaslah di dalam memilih. Lihatlah mana parpol-parpol yang berusaha untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Berkampanye dengan cara yang baik, berkampanye dengan cara yang etis dan beradab, berkampanye dengan menjunjung tinggi nama harkat dan nama agama di atas segala-galanya. Inilah yang pantas untuk dipilih. Kalau ternyata dari awalnya sudah salah, penari erotis ya kan, mengundang penyanyi-penyanyi yang akhirnya membuat keributan, apa yang bisa kita harapkan nanti ke depan ketika kita memilih mereka? Dan ini akan terjadi bahwa negara ini juga akan rusuh sebagaimana rusuhnya pertunjukan yang mereka lakukan untuk menarik perhatian rakyat. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 23 dari surah Al-Anfal ini dapat kita ilustrasikan juga dengan sosok Abu Lahab. Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan pada diri Abu Lahab, tentulah Allah menjadikan Abu Lahab dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan Abu Lahab dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga. Akhirnya Abu Lahab sendiri tidak akan mau beriman kepada kebaikan, sedangkan mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu. Artinya apa? Tabat yada Abi Lahabim Watab itu telah diucapkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di periode Mekah. Banyak sekali Abu Lahab berkesempatan untuk merubah kekufuran menjadi keimanan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pengetahuan Allah yang mutlak bahwa Abu Lahab sampai mati pun tidak akan berubah dari iman, dari kufur menjadi iman. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zata lahab. Tidak saja dia tidak beriman, tetapi lebih dari itu, dia pun pasti, kata Allah, sayasla naron zata lahab, dia akan masuk ke dalam neraka api yang membakar. Fiji diha hablum mim masad. Ini merupakan ucapan yang disebutkan oleh Allah, pengetahuan Allah, dan terbukti bahwa Abu Lahab akhirnya wafat dalam keadaan kufur dan dia akan masuk ke dalam neraka. Di sisi lain, selain sosok Abu Lahab, kita juga menemukan ada proses, kata Ustaz Perdana tadi, manusia memilih. Kita mau memilih yang baik atau memilih yang jahat, memilih yang jujur atau memilih yang dusta, karena apa yang kita pilih itu akhirnya menjadi profesi kita. Yang kita pilih kebaikan, akhirnya lama-lama kita akan merubah diri kita menjadi orang bertambah baik, baik, baik, baik, dan akhirnya menjadi sosok yang berprofesi baik. Yang dusta, sedikit demi sedikit, apa kata Nabi Muhammad bahwa Allah menguji umat manusia bagaikan anyaman, bagaikan tikar. Bagaimana tikar itu dibuat dari satu benang ke benang yang lain, akhirnya menjadi satu tikar yang sempurna. Begitu juga lah manusia, ketika memilih kebaikan dia menjadi sosok yang paling baik, ketika memilih kejahatan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ini disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yakziba wa yakziba hatta yuktaba indallahi kazzaban. Sesungguhnya manusia itu berdusta, berdusta, berdusta, dimulai dari hal yang kecil akhirnya menjadi pendusta yang berprofesi sebagai pendusta. Innar rajula la yasdiqu wa yasdiqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kebalikannya, seorang yang belajar untuk menjadi orang yang jujur dan terus jujur mempertahankan kejujuran sehingga dia pun dicap Allah sebagai orang yang jujur. Jadi ayat 23 ini menyadarkan kita bahwa kitalah yang memilih mana yang baik, mana yang buruk, dan pilihan itu akan ditetapkan Allah dan dipermanenkan Allah. Apakah kita termasuk orang kazzaban atau siddiqon atau khairon atau syarron. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.